الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة مباركة في ليلة القدر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Pada malam hari ini saya akan coba fokuskan tentang materi Tahari Lailah Al-Qadr, upaya keras untuk bisa mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Hari ini hari yang ke-15, besok hari yang ke-16. Ketika Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir, maka dibutuhkan persiapan. Karenanya menjadi tepat kalau malam hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah semua yang berbahagia, kita sudah di pertengahan bulan suci Ramadan. Bagi yang sudah mulai menurun semangat ibadahnya, bangkitlah. Atau mereka yang sudah merasakan puasa ini sudah menjadi semacam reguler, sudah menjadi rutinitas setelah 15 hari, coba, ini bukan perkara reguler. Di setiap peristiwa bulan Ramadan, siang dan malamnya adalah momentum-momentum besar. Semuanya, semua peristiwa di setiap saat bulan suci Ramadan adalah perkara-perkara besar. Dan ini tentu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita sendiri tentang keagungan bulan suci Ramadan ini. Ada seseorang ibu berkata kepada saya, Ustaz, hampir setiap hari bagi saya sesuatu itu istimewa. Terlepas ikhtilaf apakah sholat hajat ada atau tidak ada, tetapi menjadi kebiasaan orang-orang soleh, tidak ingin mengumbar keinginannya. Sehingga ibu ini mengatakan, Ustaz, hampir setiap malam saya itu sholat hajat. Saya bilang, kenapa? Bagi saya setiap hari esok itu adalah peristiwa besar. Setiap hari esok adalah sesuatu yang agung bagi saya. Coba lihat, coba perhatikan persepsi ibu ini. Dia tidak pernah melihat semua yang ditakdirkan Allah itu reguler, rutinitas, biasa saja. Dan memang begitu biasanya cara berpikir orang-orang besar itu. Begitu pula Anda dalam memandang diri Anda sendiri. Madzunnuka anta binafsik. Bagaimana cara pandang kamu terhadap dirimu sendiri? Ya begitulah jadinya. Orang-orang yang bangga menjadi seorang muslim, innani minal muslimin, tentu akan berpengaruh sikap mentalnya dan perilakunya, terutama ketika dia menjadi seorang muslim. Mungkin orang-orang yang Islamnya rada-rada kenusantaraan gitu, mungkin kurang pede kalau membacakan hadis, hadis tentang jika kamu berpapasan dengan orang kafir, tetaplah kamu berada di tengah dan perintahkan dia berada di pinggir jalan. Wah, ini hadisnya hadis merasa benar sendiri, baru khotibnya pakai pukul-pukul mimbar lagi. Ini soal persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Dan ini tidak menunjukkan kesombongan, Tetapi sebagai seorang Muslim harus memiliki izzah. Dan tentu ketika kita tegas dengan Islam kita, tentu tidak kehilangan kenusantaraan kita. Karena Nusantara menjadi Nusantara adalah perjuangan para sultan, adalah karena mereka bangga dengan Islam yang mereka bawa, sehingga Indonesia kemudian dihantarkan dan merdeka di bulan suci Ramadan. Karena itu, melihat peristiwa Ramadan seperti ini, apalagi sudah hari ke-15, orang-orang yang bergelora jiwanya semakin bersemangat seperti jamaah yang ada di sini, semakin tidak ingin kehilangan momentum. Dia tidak ingin menjadikan siangnya sebagai malam atau malamnya sebagai siang, tapi dia ingin menjadikan semua hari, semua jam, semua detik adalah persiapan menghadapi momentum besar Lailatul Qadar. Saya ingin bacakan sebuah hadis, dan mungkin ceramah ini karena waktunya singkat terfokus kepada hadis ini saja dulu. Dan mungkin pembahasan saya agak-agak masuk kepada kelompok pemikiran skripturalis gitu. Saya nggak mau terlalu berimprovisasi secara rasional persoalan Lailatul Qadar ini, karena ini masalah gaib yang kita tidak bisa tebak-tebak buah manggis. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau Lailatul Qadar fil witri min al-ashril awakhir. Kata-kata taharrau artinya utlubu wal tamisu, carilah dan berusaha untuk melacaknya. Wa fi riwayatin tahayyanu Lailatul Qadar. Jadi satu riwayat taharrau, cari, dan apa tadi setelah cari, lacaklah, waltamisu. Tetapi dalam riwayat lain tahayyanu Lailatul Qadar ay utlubu hinaha. Utlubu hinaha menjadi tahayyanu. Artinya apa? Perhatikan dengan peka saat-saat terjadinya Lailatul Qadar itu. Tentu sudah tahu semua gambaran Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam qadar, malam kemuliaan, atau lailah mubarakah, malam keberkahan. Allah sang penciptanya mengatakan ini malam kemuliaan, Allah sang penciptanya mengatakan ini malam penuh barakah. Bagaimana mungkin kita makhluk menganggap ini sesuatu yang biasa? Berarti memang orangnya orang standar tuh cara berpikirnya. Kalau orang-orang standar ya tentu tidak ada nothing tulus kalau kemudian malam-malamnya tidak menjalankan ibadah-ibadah yang paling istimewa. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah di sini kita diajak oleh Allah untuk lebih serius lagi memahami, walaupun dalam bentuk pertanyaan, tahukah kalian apakah malam qadar itu? Saya enggak mau berimprovisasi karena ada orang pinter banget mengatakan lailah itu enggak mesti lail. Lailah tidak mesti lail, saya juga enggak tahu dia pakai bahasa Arab mana gitu ya. Ya karena bisa saja saya tadi siang SMS-an dengan yang di Amerika. Di Amerika pamitan, mohon maaf Ustaz, izinkan saya istirahat dulu karena sekarang sudah jam 00.30 di sini, saya ingin istirahat. Berarti kalau siangnya di sini kan malamnya di sana. Dia berusaha untuk improvisasi. Dikira Tuhan nggak tahu kalau di sini siang di Amerika malam, sehingga dia pikir nggak harus malam kejadian Lailatul Qadar ini, kepinteran biasanya. Karena saya tidak ingin melogikakan dulu, ini perkara-perkara yang memang sudah mohkar, sudah jelas sekali. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Disebutkanlah kemuliaannya apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemuliaan pada malam hari itu, kemuliaannya, barokahnya malam hari itu seperti 1000 bulan. Dibanding satu malam itu, 1000 bulan itu dibanding satu malam itu mungkin setara. Tetapi kata-katanya di sini khairun min, berarti lebih baik daripada 1000 bulan. Kata 1000 bulan bisa saja katanya 1000, dan 1000 itu berarti banyak, berarti juga menggambarkan bahwa ini banyak dan tak terhingga. Karenanya orang-orang yang selalu berpikir tentang momentum dan tidak ingin kehilangan momentum besar dalam hidupnya pasti akan serius dengan Lailatul Qadar ini. Tidak akan main-main. Menunggu hari H, malam mubarakah, malam Qadar itu pasti jiwanya juga menggelora, dan semangatnya setelah 15 Ramadan ini tentu semakin memuncak. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam hari itu malaikat dari langit berturunan. Malaikat. Ternyata malaikat yang pagi harinya itu kemudian kembali lagi ke langit, sehingga diantara tanda-tanda malam Qadar semalam terjadi, kalau matahari di pagi ini tidak orange, tidak kuning, tetapi keputih-putihan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan kenapa matahari paginya itu agak keputihan kalau malamnya terjadi Lailatul Qadar, karena partikel-partikel cahaya malaikat yang menjadi perantara antara mata kita dengan sinar matahari. Tingkat keoranyan mentari pagi itu biasanya sangat dipengaruhi oleh partikel-partikel hitam antara mata kita dengan matahari. Semakin banyak partikel hitamnya, maka semakin orange mataharinya. Tetapi di malam Qadar itu, ketika terjadi malam Qadar paginya, matahari itu kelihatan putih karena partikel-partikel cahaya yang semalam berturunan itu kemudian naik kembali. Tapi ada yang lebih agung lagi pada saat itu. Waruh, penghulunya para malaikat, Jibril. Kalau sudah bicara Jibril ini susah mengilustrasikannya, susah. Menggambarkan satu hadis saja, seandainya Jibril itu bentangkan sayapnya dan jatuhlah di antara sayapnya ini permata-permata yang luar biasa berjatuhan, bukan keringat, seperti keringat, tapi bentuknya seperti permata. Waruh fiha biizni rabbihim. Malaikat turun, penghulunya para malaikat juga turun, tetapi yang paling penting lagi biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Kata-kata dengan izin Tuhannya ini luar biasa, menunjukkan betapa agungnya peristiwa malam hari itu. Jibril turun pun dengan izin Tuhannya. Apalagi yang dilakukan terjadi pada malam hari itu? Apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dengan segala urusan yang saat itu kita tidak tahu betapa agungnya peristiwa terjadi pada malam hari. Salamun hiya. Keselamatan pada malam hari itu, ketenangan pada malam hari itu. Sehingga digambarkan kalau malam Qadar itu terjadi, anginnya tidak kencang, tidak pula pelan, sepoi-sepoi, nikmat. suhunya juga tidak panas, juga tidak dingin. Sejuk bahasa Indonesia, bukan sejuk bahasa Melayu. Kalau sejuk bahasa Malaysia jadi dingin gitu. Kemudian malamnya pun tidak terlalu gelap, gulita tidak juga terang, dan diiringi rintik-rintik hujan. Suasananya pada malam hari itu, bayangkan semua malaikat-malaikat berada di muka bumi. Orang yang akan berniat jahat pun itu sudah dicopot niat jahatnya oleh malaikat. Kira-kira begitu. Tiba-tiba semuanya mengurungkan niat sehingga tidak ada yang berbuat jahat pada malam hari itu. Suasananya ini penuh dengan keamanan. Salamun hiya. Ini malam betul-betul dikawal begitu rapat. Saya tidak berani lagi untuk mengilustrasikannya. Cukuplah. Inilah bahasa dogma dari Al-Quran yang sesungguhnya, tetapi akan diberikan kepada mereka-mereka yang mau mengagungkannya, sehingga Allah yang akan memahamkan dia tentang keagungan malam Qadar itu. Sampai kapan suasana ini terjadi? Hatta matla'in fajar, sampai matahari fajar kemudian terbit. Itu lifetime-nya, masanya. Jadi mulai matahari terbenam sampai matahari terbit, itu suasananya itu. Jadi limited, sangat terbatas sekali suasananya. Nah, kita diminta di hadis ini taharrau atau tahayyanu, gimana ya menggambarkannya, ini membutuhkan tingkat kepekaan spiritualitas yang tinggi. Gak bisa dengan mata biologis, gak bisa. Saya mau kasih contoh. Ketika kita jalan-jalan ke Painan kemarin, tadabur Quran ke Sumatera Barat, saya pergi duluan. Pemerintah daerah setempat menyiapkan saya kapal untuk mancing di Samudra Hindia, di Laut Hindia. Malam itu belum hujan ketika kita akan mancing. Saya bersama anak saya. Tiba-tiba nakoda kapal naik ke atas kamar. Ini malam gelap, tak berbintang. Nekat-nekatnya dia begini, melihat angin malam-malam. Saya memperhatikan dia kayak orang gila ini. Gak ada lampu, melihat apaan dia malam-malam di atas. Tapi dia bilang, sebentar lagi seperti ada gelombang datang. Awannya juga agak tebal. Demi Allah, saya sama anak saya kayak orang gila jadi ngelihat, gak tahu apa-apa. Dia taharrau, dia mampu melacak kondisi cuaca pada saat itu. Dan betul, 15 menit atau 20 menit kemudian datang gelombang dan hujan gerimis. Saya ngobrol sama anak saya, sama si Alif, sama si Aldi itu. Bi, ini nakoda kapal melihatnya pakai apa tuh? Kok dia bisa tahu ya? Gelap malam, tapi dia bisa mendetek. Ini yang saya katakan, Lailatul Qadar tidak bisa hanya mengandalkan mata biologis. Tidak bisa hanya mengandalkan indera peraba dengan melacak, yang gak bisa. Itu dibutuhkan tingkat kepekaan spiritualitas kita, kira-kira begitu, kepekaan iman. Sama halnya, saya punya teman, dia bisa mendeteksi ada jin di mana, dia bisa melihat. Ya, di kegelapan, dia katakan, antum lihat ke arah sana. Mana, saya bilang, gak ada. Tapi karena tingkat kepekaan dia yang terbiasa melihat siluet, kan gak setiap orang bisa membaca lukisan siluet. Dengan siluet jin di antara kegelapan, bahkan dia bisa menggambarkan wajahnya itu dengan baik. Begitu kontras di mata dia, tentu karena dia punya tingkat kepekaan spiritualitasnya sendiri, sehingga dia mampu menangkapnya. tahayyanu, lacaklah suasana Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini membutuhkan tingkat kepekaan imajinasi spiritualitas yang sangat tinggi sekali. Nah, pertanyaannya, dengan apa memperkuat itu? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana pastinya, tapi kalau ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam itu perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, karena tingkat kepekaanmu itu sangat dipengaruhi oleh zikir-zikirmu dan doa-doamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kalau malam qadar itu betul-betul dapat kamu rasakan, Rasulullah menganjurkan membaca doa kalau malam Lailatul Qadar kamu dapatkan dengan tingkat kepekaanmu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Tapi kalau kamu belum juga bisa merasakannya, sudah baca aja deh itu yang banyak di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tentu riwayatnya begitu jelas sekali. Malam-malam Ramadan diriwayatkan itu ada pada malam-malam ganjil. Saya kira riwayat tentang ini juga cukup banyak sekali. Saya mungkin tidak perlu bacakan satu-satu, tetapi di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Ya, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu betul-betul disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari perhatikan kata-kata disembunyikan. Sekali lagi, disembunyikan. Sehingga ketersembunyian ini hanya tersingkap dan bisa disingkap oleh orang-orang yang dengan izin Allah bi'izni rabbihim itu dia bisa melihatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga tidak ingin membuat Anda susah. Jadi kira-kira kayaknya dari penjelasan Ustaz kayaknya kok enggak dapat dari itu. Ya jangan terlalu underestimate sama diri sendiri. Ya. Memang udah jelek tapi enggak usah dijelek-jelekin lagi sudah. Akan lebih bagus kalau kita berjiwa optimis. Jangan pesimis. Untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sebaiknya kita berjiwa optimis. Jangan berjiwa pesimis. Dan saya juga tidak berani menyatakan dengan berbagai macam alasan rasionalisasinya, saya tidak ingin mengatakan ini bisa terjadi saja karena disembunyikan, mungkin bisa terjadi pada malam genap. Enggak. Ini kejadiannya memang malam ganjil. Cuma kadang-kadang rasio kita suka nolak. Enggak harus ganjil lagi. Loh, Rasulullah kok yang boleh ganjil? Ikuti aja dulu. Jangan terlalu mengikuti persepsi. Sebab kalau kamu mencari Lailatul Qadar masih mengikuti rasio, enggak akan dapat. Ini sangat membutuhkan tingkat kepekaan, keyakinan. Saya ingin simpulkan, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ketika saya berbicara nanti, bukan berarti saya sudah dapat, gitu ya? Tidak. Saya juga belum tahu apa saya sudah dapat atau belum, gitu ya? Saya tidak tahu. Dan para sahabat itu nggak berani sesumbar. Pernah ada sahabat mengatakan saya dapat Lailatul Qadar? Nggak ada. Satu-satunya yang pernah bicara dapat Lailatul Qadar siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti satu-satunya contoh konkret untuk kita ikuti untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah improvisasi, ikuti wali ini, wali kelas, wali kukun, wali apalah namanya, sampai wali kota. Nggak usah lakukan ritual macam-macam. Sudah ditunjukkan sepenuhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bagaimana? Perbanyak ibadah di malam itu. bangunlah sepertiganya. Kalau kuat, bangunlah setengah malamnya. Kalau kuat, bangunlah 2/3-nya. Taharram. Karena kejadiannya malam. Kalau kejadiannya malam, berarti kamu harus meringankan pekerjaan siangmu supaya malamnya lebih optimal. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan malam sebagai siang, menjadikan siang sebagai malam. Ini parah. Ada sih jaga Lailatul Qadar malam, habis subuh tidur, bangun zuhur, sholat tidur sampai asar, bangun jelang maghrib baru mandi. Wow, poiki. Ini nggak beres kalau kayak begini. Tapi dalam program-program iktikaf banyak yang kayak gitu kelakuannya. Ya, masuknya malam, pulangnya subuh, tidur. Setelah itu tidur kayak Mbah Surip, tidur lagi. Enggak begitu. Tentu waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, tetap dua-duanya berjalan. Sebab kalau polanya seperti tadi, malamnya bangun, siangnya tidur, ini mah lemahnya juga ganti hari, makan malamnya juga 3 kali biasanya itu. Cuma pindah jam makan sama jam tidur aja sebetulnya orang kayak begini. Maghrib makan, jam tengah malam makan banyak lagi. Nanti sahur makan banyak, siangnya tidur. Ini cuma ngerubah jam makan dan jam tidur. Ini mazhab Basuri. Tapi kalau taharau, Lailatul Qadar tidak. Siangnya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau 10 hari terakhir memang sebaiknya masuk ke masjid. Karena Akal Islamic Center janganlah bikin kegiatan sibuk-sibuk lagi dalam acara 10 hari terakhir. Biarin yang kerja yang live saja di Trans 7. Terpaksa sudah. Setelah itu cepat masuk lagi. Ya. Dan ketika sedang iktikaf di sini, coba agak-agak kurangi tugas-tugas pekerjaan ya. Jangan banyak nanti. Perbanyak tilawah, baca Quran, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak zikrullah. Dan kalau bisa gak usah bikin kelompok deh. Memang bagusnya iktikaf tuh kalau kita gak ketemu sama yang kita kenal sebetulnya. Karena kan intinya kita memang agak berpisah sejenak untuk berpisah dari pergaulan. Karena pada hari-hari itu sudah mulai banyak yang sudah jatuh imannya, udah jadi setan lagi gitu di bulan Ramadan. Jadi energi imannya sudah mulai berkurang, karena seringkali terlalu banyak bergaul pada bulan Ramadan dengan manusia itu menurunkan keimanan kita lagi. Nah, bagi yang masih punya kesempatan besar seperti itu, sayangnya itu pernah saya nikmati saat-saat masih kuliah saja setiap tahun. Jadi di Masjidil Haram bisa 10 hari itu kita nikmati. Nah, bagi Anda yang tidak terlalu sibuk, masuk. Dan kita coba perkuat di sini dengan berbagai macam kegiatan keilmuan, ya, agar kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak berzikir. Kalau gitu sudah tahu sekarang, malam-malam 10 hari terakhir perbanyak baca zikir dan baca doa. Sebagai penutup, apa doanya kalau mendapatkan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.